والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: فالواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة في عقيدتها وفي عبادتها وفي جماعتها وطاعتها لولي أمرها، فتكون يدا واحدة وجسما واحدا وبنيانا واحدا، كما شبهها النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وهذا رحمة للمسلمين تحقن دماؤهم وتآلف قلوبهم ويأمن مجتمعهم، فإذا حصل هذا ذرت عليهم الأزراق أرزاق. أما إذا تلحروا وتقاطعوا وتناضلوا تسلط عليهم الأعداء وسفك بعضهم دماء بعض. والاختلاف على قسمين: القسم الأول اختلاف في العقيدة، وهذا لا يجوز أبدا، لأنه يوجب التناحر والعداوة والبغضاء ويفرق الكلمة. ويجب أن يكون المسلمون على عقيدة واحدة، وهي عقيدة لا إله إلا الله، واعتقاد ذلك قولا وعملا واعتقادا. والعقيدة توقيفية ليست محلا للاجتهاد، فإذا كانت كذلك فليس فيها مجال للتفرق. فالعقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة لا من الآراء والاجتهادات. فالفرقة في العقيدة تؤدي إلى التناحر والتباغض والتقاطع، كما حصل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفرق الضالة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فما يجمع الناس إلا ما كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحابك وأصحابه يا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Syekh Shalih Al-Fauzan kembali menjelaskan di sini: fal wajibu 'alal muslimina ay yakunu ummatan wahidatan fi aqidatiha wa fi ibadatiha wa fi jama'atiha wa ta'atiha liwali amriha. Maka yang wajib bagi kaum muslimin adalah menjadi umat yang satu dalam akidah, dalam ibadah, dalam jamaah persatuan, dan ketaatan terhadap pemimpinnya yang muslim, ya, yang tidak terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman, yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, pemimpin yang muslim yang berhukum dengan kitab Allah, yang hakikatnya itu mengambil dari para ulama salam, ya, taqyid kepada siapa kita berikan ketaatan, ada qaidnya di situ. Enam. Fatakunu yadan wahidan, wahidatan, maka mereka menjadi satu tangan, ya, ya. Wajisman wahidan, bagaikan satu tubuh. Wabunyanan wahidan, dan satu bangunan. Kama syabbahaha an-nabiyyu, sebagaimana ini telah diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'min itu ya seperti satu tubuh, satu bangunan, ya suddu ba'duhum ba'da. menguatkan satu sama lain. Wa hadza rahmatun lil muslimin. Maka inilah rahmat bagi kaum muslimin, tukhanu dimauhum. Ya. Yang darah mereka tuhkan terjaga dari ditumpahkan. Wa tata'alafu qulubuhum. Dan kalbu-kalbu mereka pun di sini ya menjadi satu. Ya. Mereka saling lemah lembut satu sama lain kalbunya. Wa ya'manu mujtama'atuhum. Masyarakat mereka itu aman. Wa idza hasala hada, apabila ini sudah tercapai, ruddat durrat 'alaihim al-arzaqu. Ya. Maka akan disebar luaskan kepada mereka rezeki dari Allah. Berbagai rezeki. Amma idza tanaharu wa taqata'u, adapun ya. Kalau mereka saling tanaharu, saling konflik, wa taqata'u, saling boikot, memutuskan hubungan, wa tabaghadu, saling membenci, tasallata 'alaihim al-a'da'u. Maka a'da, musuh-musuh itu akan tasallatu alaihim, akan menguasai mereka. Wasafaka ba'duhum dima'a ba'din, dan sebagian mereka akan menumpahkan darah satu sama lain. Ya, Allah musta'an. Ya. Kemudian kata Syekh, wal ikhtilafu 'ala qismain. Yang namanya perselisihan itu ada dua macam. Ada dua bentuk. Al-qismul awal ikhtilafun fil aqidah wa hadha la yajuzu abada. Ikhtilaf dalam akidah. Ini enggak boleh selama-lamanya. Ya, kecuali pada furu' akidah. Pada furu' akidah, nah ini ya. Terkadang ada yang ditolerir. Ya, semisal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj ditanya ya kepada Aisyah, apakah Nabi melihat Allah? Kata Aisyah, dari berbagai hadis yang beliau dapatkan, enggak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ra'aitun nur. Aku hanya melihat cahaya. Sementara Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah. Sehingga Aisyah mengecam pernyataan Ibnu Abbas tersebut. Ya, Ibnu Abbas keliru. Didiksikan dengan kadzaba Ibnu Abbas bahkan. Ya. Dan ini tidaklah mengeluarkan Ibnu Abbas dari barisan akidah yang sahihah. Nah, ini furu' akidahnya. Paham sini ya. Namun usulnya semua sama. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam salaf, imam mazhab itu sama. Sama. Ya, empat imam mazhab itu sama semua dalam iman, kecuali mazhab Abu Hanifah dalam masalah iman yang di sini juga kita bahas waktu itu. Di buku ini pun Syekh Ja'far ya At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi mengikuti itu ya. Masalah iman. Tabarakallahu fikum. Ya. Wajib ayakuna al-muslimuna ala aqidatin wahidatin. Maka wajib kaum muslimin itu di atas satu akidah. Wahia akidatul la ilaha illallah, yaitu akidah la ilaha illallah, akidah tauhid. Ya. Semua imam madhab semua sepakat haramnya berbuat syirik. Enggak ada imam madhab yang membolehkan perkara-perkara yang membatalkan kalimat tauhid, itu enggak ada. Ya. Bahkan yang katanya Imam Syafi'i tabaruk kepada makam Abu Hanifah, itu riwayatnya palsu, dusta. Baik. Wa i'tiqadu dzalika qawlan wa 'amalan wa i'tiqadan. Dan meyakini la ilaha illallah itu baik dari segi ucapan, amalan dan keyakinan. Wal aqidatu tauqifiyatun laysat mahallan lil ijtihad. Karena yang namanya akidah itu tauqifiyah. Ya. yang namanya akidah adalah itu berlandaskan tauqif. Ya, hanya dari wahyu, dari Quran Sunnah, itu bukan ranah untuk berijtihad. Ya, enggak ada ijtihad. Karena masdar talaqqi dalam akidah cuma tiga, Quran Sunnah ijma. Ya. Fayajibu, mana tadi? Fa idza kanat kadzalik, kalau memang demikian, falaisa fiha majallun litafarruq. Ya. Kalau memang akidah ini tauqifiyah, enggak ada ranah untuk ijtihad, berarti tidak ada tempat dalam akidah untuk berpecah belah. Fal aqidatu ma'khudatun minal kitabi was sunnah, karena akidah diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. La minal ara'i wal ijtihadat, bukan diambil di atas pendapat-pendapat orang-orang dan ijtihad-ijtihad. Fal furqatu fil aqidah tuaddi ila tanahuri wa tabaghudi wa taqatu', perpecahan dalam akidah menyebabkan timbulnya pertikaian, saling membenci, saling boikot, memutuskan hubungan. Kama hasala minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asyairati wal firaqi ad-dallati allati akhbara anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulih sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Nah, sebagaimana terjadi pada kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan berbagai sekte-sekte yang sesat lainnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentangnya dalam sabda beliau, umat ini akan berpecah belah menjadi 73, semua di neraka kecuali satu. Siapa itu yang satu, wahai Rasulullah? Mangkana ala mislima ana alaihi washabi. Yaitu yang berpegang kepada apa yang aku dan para sahabatku berpegang di atasnya. Fama yajma'un nasa illa makana misla ma alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak ada yang bisa menyatukan manusia kecuali ya, kecuali bila mereka berpegang dengan apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Anak bagian sini. Ini baca Riyandi. يختلفون بذلك وليسوا على حد سواء، وهم يختلفون في قوة الاستنباط وفي كثرة العلم وقلته. وهذا الخلاف إذا لم يصحبه يصحبه صاحب يصحب يصحبه تعصب للرأي فإنه لا يفضي إلى العداوة. وكان الصحابة يختلفون في مسائل الفقهية ولا يخلط بينهم عداوة وهم إخوة. وكذلك السلف والصالح والأئمة الأربعة يختلفون ولم يحصل بينهم عداوة وهم إخوة وكذلك أتباعهم. فإذا تعصب أحدهم للرأي فإن ذلك يوجب العداوة، ويجب على المسلم أن يأخذ الأقوال التي توافق الدليل من الكتاب والسنة. قال سبحانه: فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فيرجى في الاختلاف إلى الكتاب والسنة ويؤخذ ما ترجح بالدليل. نعم، إن دولو Al-Qismu Tsani, ya, bagian yang kedua dari ikhtilaf. Yang pertama tadi ikhtilaf fil akidah, ini yang enggak boleh, la yajuz abada. Nah, yang kedua ikhtilafun fil ijtihad al-fiqhi wa hadha la yujibu adawatan. Perbedaan pendapat dalam ijtihad fikih ini enggak boleh menimbulkan permusuhan. Ya, jangan terbalik ya. Seperti orang-orang yang memang terpapar virus irja saat ini yang mengaku-ngaku salafi itu kebalik itu. Ya, dalam masalah kisim yang kedua ini mereka menjadikan ini seperti ranah akidah. Ya. Kunut enggak kunut itu jadi masalah polemik, itu ajib itu. Talafut niat apa enggak, wah itu bisa menimbulkan permusuhan. Sementara yang pertama udah khilaf lah, ente ngapirin Ade Armando ane enggak khilaf gitu. Enak aja. Ini akidah ini enggak bisa ada khilaf. Ente ngapirin Abu Janda ane enggak, ya inilah. Ahok ulil amri atau enggak udah khilaf. Enak aja. Khilaf dari mana? Kalau orang bilang dari Hong Kong katanya. Bukan. Itu khilaf dari setan, bukan dari Hong Kong. Enak aja itu dari apaan khilaf itu? Enggak ada, sepakat semua ulama. Ya. Sementara yang kedua dijadikan seperti yang pertama. Nah, ini kan keliru. Ya, yang kedua ini ikhtilaf dalam masalah ijtihad fikih yang kata Syekh di sini. Wa hadza la yujibu adawatan. Ya. Yang kayak begini jangan sampai menimbulkan adawa, permusuhan. Apalagi tahdir-tahdiran. Li'anna sababahu huwa an-nadhar fil adillati hasaba madarikin nas. Ya. Karena ini semua disebabkan adalah an-nadhar fi al-adillah. Ya, nadhar yanzuru kalau muta'addi dengan huruf fi itu maknanya meneliti, mengkaji. Ya. Ya, ini disebabkan karena pengamatan terhadap dalil-dalil sesuai dengan daya tangkap ulama manusia. Wan nasu yakhtalifuna fi dzalik. Sedangkan para ulama berbeda-beda di sini dalam daya tangkapnya, daya serapnya dalam memahaminya. Ya. Wa laisu ala haddin sawa'in. Mereka tidak di atas ya. Apa? Satu sisi, satu sudut, ya, satu batasan, satu pakem, enggak. Fahum yakhtalifuna fi quwwatil istinbati fi kasratil ilmi wa qillatihi. Maka mereka memiliki, ya, mereka berbeda-beda dalam kemampuan, kekuatan beristinbat, menyimpulkan dalil untuk membuat kesimpulan hukum fi kasratil ilmi wa qillatihi. Ya, juga dalam masalah ya, luasnya banyaknya ilmu atau sedikitnya ilmu. Fa hadzal khilaf idza lam yashabhu ta'assubun lirayyi fa innahu la yufdi ila al-adawah. Ya. Maka khilaf seperti ini apabila tidak diiringi oleh ta'assub, fanatisme buta terhadap pendapat suatu pendapat syekh, ustaz, ya, pendapat komunitas, maka hal ini tentu tidak akan menghantarkan kita kepada permusuhan. Namun kenapa kok bisa terjadi permusuhan gara-gara ini? Karena diiringi oleh ta'assub. Karena diiringi oleh ta'assub. Gak ada yang boleh menyelisihi ustadz saya. Sekalipun yang menyelisihi pendapat ustadz saya, imam madhab sekalipun. Ho, ho, ho, katanya. La haula wa la quwata illa billah. Ta'assub ini. Wa kana sahabatu yakhtalifun fil masailil fiqhiyah. Para sahabat juga berselisih pendapat dalam berbagai masalah fiqhiyah. Wa la yahdusu bainahum adawatun. Namun enggak ada itu permusuhan di antara mereka. Ya. Utsman azan Jumat 2 kali. Ya enggak? Ali sekali. Enggak ada tuh ribut. Ya. Wahum ikhwatun, mereka bersaudara. Wa kadzalika atba'uhum, demikian pula para pengikut mereka. Fa idza ta'assaba ahaduhum li ra'yi fa inna dzalika yujibul adawah. Nah, namun kalau sudah salah satu di antara mereka yang ta'assub kepada pendapat komunitas fulan alan, maka hal ini akan mengantarkan kepada, menyebabkan pada permusuhan. Wa yajibu 'alal muslim ayya khudha al aqwal allati tuwafiqu ad-dalil min al-kitab was sunnah. Ya. Maka yang wajib bagi muslim adalah mengambil pendapat-pendapat yang selaras dengan dalil dari Quran dan sunnah. Nah, masalahnya Anda punya dalil, ulama juga punya dalil yang berbeda pendapat dengan Anda. Nah, Anda merasa pendapat Anda yang lebih cocok, pendapat ulama juga merasa itu yang lebih cocok. Tinggal kita kembalikan aja. Kita mengikuti Quran Sunnah ala fahmi man, ala fahmika anta al-qasir, atau ala fahmi salafil ummah. Tapi ya, kan begitu. Qala subhanahu fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih dalam apapun, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Wa qala subhanahu wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Ya, maka tentang apapun kalian berselisih, maka keputusannya adalah pada Allah. Ya, fayurja'u fil khilaf, fil khilaf ilal kitabi was sunnah. Maka dikembalikan semua khilaf, perbedaan pendapat itu pada Quran dan Sunnah. Yu'khadhu ma tarajjaha bidalil. Dan yang harus diambil ialah mana yang paling kuat, ya, berdasarkan dalil. Nah, lihat di matan 213. Lihat, saya bacain dulu. Wa dinullahi fil ardi was sama'i wahidun wa huwa dinul Islam. Kemudian kata Syekh At-Tahawi, agama Allah di bumi dan di langit adalah satu, yaitu Islam. Enam, Fakhruddin. Ya. Faddal. والإسلام عبادة الله وحده لا شريك له فهذا تدين به الملائكة في السماء والإنس والجن في الأرض وهو دين الإسلام ومعناه بمفهومه العام هو الإسلام لله بالتوحيد والإنكار له بالتوحيد والخلوص من الشرك كما عرفه شيخ الإسلام ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول فالإسلام دين جميع الأنبياء وأتباعهم فكل نبي دعا قومه إلى ذلك وكل من اتبعه على ذلك فيعتبر مسلما سواء من أول الخلق أو آخرهم فهو مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد إلى الله بالتوعد فدين الأنبياء واحد وشرائعهم شتى ومختلفة بسبب حاجة البشر في كل زمان ومكان وفي الحديث الأنبياء إخوة لحالات أمهاتهم شتى ودينهم واحد فقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فالله يشرع لكل نبي ما يناسب قومه ويناسب مصالحهم ثم ينسخ الله. Kenapa itu? Tidak ada suara. Dan jadi kemauan. Ya terus. ثم ينسخ الله لأمة أخرى بحسب مصالحها ومن كان على دين نبي قبل أن ينسخ فهو مسلم. فعبادة الله بما شرعه في ذلك النبي ولكن بعد البعث نبي قبل أن ينسخ بكان قبيلة قبل أن ينسخ فهو مسلم ترس فعبادة الله بما شرعه لذلك النبي ولكن بعد البعثة المحمدية صار الدين واحدا ونسخ الله ما قبله فصار الدين المعتبر دينه عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لأحد أن يبقى على دين من الأديان السابقة لأن رسالته ودينه عليه الصلاة والسلام عام لكل الخلق وشامل لكل زمان ولكل جيل. نعم. Jigil, bukan jaringan iblis liberal. Ah, maksudnya generasi. Nah, baik. Ya, Syekh menjelaskan di sini mengenai agama Allah di langit dan di bumi itu satu. Al-Islam wal-Islam ibadatullahi wahda la syarikalah. Islam adalah peribadatan pada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Fahada tadinu bihi al-malaikatu fis sama. Maka dengan inilah para malaikat beragama di langit. Ya, wal insu wal jinnu fil ard. Manusia dan jin beragama pula dengan agama ini di bumi. Agama Islam, wa huwa dinul Islam. Wa ma'nahu bi mafhumil am huwa al-istislam, sedangkan makna Islam dengan pemahamannya, dengan definisi secara umum, Islam adalah istislamu lillahi bitauhid. Istislam maknanya ya. Apa? Naam, aslama. Maknanya berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadalahu bitaah, tunduk pada Allah dengan mentaat, dengan ketaatan, wal khulus minasyirki, dan terbebas dari kesyirikan. Ya, walaupun pada ditahrir oleh banyak muhakkik ya, dan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu usul ya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nah, karena kalau sekedar khulus belum tentu barok. Tapi kalau sudah barok berarti otomatis khulus. Ya. Kama arrafahu Syekhul Islam sebagaimana ini didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala wa naqalahu anhu Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di salah satu usul. Ya. Fal Islam dinu jami'il anbiya, maka Islam adalah agama seluruh para nabi. Ya, jadi kalau Islam ada makna umum, makna khusus. Makna umum semua. Nabi Musa dan Bani Israel muslimun. Namun kalau makna khusus, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatnya. Artinya kalau ada orang yang mau beragama Islam tapi ikutin syariat Injil asli sekalipun, yang belum terkontaminasi sekalipun, dia bukan muslim, kafir dia. Karena dia wajib beriman kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quran, Sunnah. Nah. Ya. Fakullu nabiyyin da'a qaumahu ila dhalik, setiap nabi mendakwahkan kaumnya kepada Islam ini. Wa kullu man ittaba'ahu ala dhalika wa yu'tabaru musliman. Dan setiap yang mengikuti nabi atas dakwah Islam ini, maka dia dianggap sebagai muslimin. Awalul khalqi, dari awal makhluk Adam au akhirnya, atau yang paling akhir. Cuman yang paling akhir dari makhluk enggak mungkin berislam. Karena ketika matahari terbit dari sebelah barat aja belum terjadi kiamat, itu sudah kaum muslimin udah enggak ada. Ya, dimatikan lewat angin. Ya, sebelum itu. Ya, naudzubillah. Jangan sampai ada kita hidup kiamat tegak, matahari terbit sebelah barat. Nah, itu enggak mungkin. Ya, bisa diterima tobat di situ. Jangan sampai kita hidup di masa tersebut. Naudzubillah. Kiamat tegak. Dan di situ adalah manusia yang paling buruk. Ya. Sirarul khalq wa hum ahya pada saat itu. Mereka masih hidup saat itu. Na'udzubillah. Ngeri itu. Taubat udah enggak diterima. Nah. sawa'un min awal khalqi aw akhirihim fa huwa mustaslimun lillah bitauhid, maka dialah yang berserah diri pada Allah dengan mentauhidkan Allah, munqadun lillahi bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah. Fadinul anbiya'i wahidun, maka agama para nabi itu satu. Wa syara'i'uhum syatta mukhtalifatun, sedangkan syariat-syariat mereka baru syatta, beragam, berbeda-beda, berselisih. Bisa babi hajatil bashar, disebabkan kebutuhan manusia. Fi kulli zamanin wa makan, ya, di setiap tempat dan waktu. Fil hadis al-anbiya'u ikhwatun li'allat, para nabi itu adalah bersaudara bagi Allat, bagi para ibu-ibu yang di madu. Ya, karena begini, ya, nabi itu bersaudara. Nih, misalkan Ibrahim. Nah, Ibrahim kan bapak anbiya, ya. Nah, Ibrahim punya dua istri. Siapa? Nah, Hawa. Hawa siapa? Hajar. Wah, Hawa sih. Hajar, satu lagi apa? Sarah. Nah, dari Hajar ini Muhammad. Ismail, ujungnya ke Muhammad. Naam, Ismail. Ya. Nah, dari Sarah Ishak. Ya. Dari Ishak loh itu Yakub, Yusuf, ya, Daud, Sulaiman, Musa, Isa, Yahya, Zakaria. Nah, ini. Nah, jadi para nabi itu bersaudara di sini. Li Allat, dari ibu-ibu mereka yang dimadu oleh bapak punya para nabi Ibrahim. Ya, bapaknya para nabi itu berpoligami, ya. Wah. Ummahatuhum syatta, dan ibu-ibu mereka berbeda-beda. Wadinuhum wahidun, namun agama mereka satu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan syariat dan manhaj, minhaj, jalan yang terang. Ya, jalan yang terang. Baik. Fallahu yashra'u likulli nabiyyin ma yunasibu qaumah wa yunasibu masalihahum, maka Allah mensyariatkan untuk setiap nabi, ya, mensyariatkan syariat kepada setiap nabi yang sesuai dengan kaumnya, yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. Berarti ketika Allah syariatkan syariat ini, syariat Islam ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti cocok untuk umatnya kapanpun, dimanapun. Sehingga para ulama bersepakat, siapa yang mengatakan syariat Nabi Muhammad SAW gak cocok untuk zaman sekarang, di tempat ini, di waktu ini, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Tapi barakallahu fikum. Summa yansakhullahu li ummatin ukhra bihasabi masalihiha. Kalau umat-umat terdahulu, perhatikan di sini. Ya, kemudian Allah menasakh, mengganti, menghapus untuk umat yang terdahulu dengan umat yang lainnya sesuai dengan kemaslahatannya. Faman kana ala dini nabiyyin qabla ayunsakh fahuwa muslim. Barang siapa yang berpegang kepada suatu agama seorang nabi yang sebelum dinasakh dihapus, maka dia seorang muslim. Fa ibadatullahi bima syara'ahu lidzalika nabiyyi. Ya. Baik. Maka beribadah kepada Allah adalah dengan syariat yang ditetapkan oleh nabi tersebut. Walakin ba'dal ba'sati bi'sati Muhammadiyyati, namun setelah diutusnya Nabi Muhammad, pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sar dinu wahidan, maka agama cuma jadi satu. Wa nasakhallahu ma qablah, Allah menasakh, menghapus semua agama sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sar dinu al-mu'tabaru dinahu alaihi salatu wasallam, maka jadilah agama itu yang dianggap adalah agama beliau alaihi salatu wasalam. Fala yajuzu li ahadin ayyabqa ala dinin minal adyanis sabiqah, ya, maka tidak boleh bagi siapapun untuk dia tetap berada di atas satu agama dari agama-agama sebelumnya. Enggak bisa dia, ya, minal adyanis sabiqah, لأن رسالته ودينه عليه الصلاة والسلام عام لكل الخلق. Karena kerisalah kerasulan dan agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu am, umum, mencakup seluruh makhluk, seluruh makhluk. Ya, enggak ada yang ketinggalan di situ. Syamilun likulli zamanin wa likulli jilin, mencakup semua zaman dan generasi. Baik, lihat di matan 214. Qala Allah Ta'ala, ya, inna dina inda Allahil Islam. Wa qala Ta'ala, wa raditu lakumul Islam adina. Itu syarahnya pendek, ya. Syarahnya, fahuwa din alladhi radiyahu li'ibadihi, itu adalah agama yang telah diridainya, diridai Allah untuk hamba-hambanya. Ya, min bi'sati Muhammadin, sejak diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila antakumasah, ila antakumasah, sampai tegak hari kiamat. Lihat matan 215. Ya. Dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, agama Islam ini, wa huwa bainal guluwi wat taksir. Agama Islam ini pertengahan di antara sikap gulu ekstrim dan taksir lalai. Nah, fadal baca, siapa lagi? Taufik. Ya. Maqala Syarif rahimahullah ta'ala, al-islamu wasatun bainal ghuluwi. Wasatun. Wasatun bainal ghuluwi. Wa huwa az-ziyadatu wat-tasdid. Wa baina taqdiri huwa al-jafu. Al-jafa'u. Wadinul islami wasatun la tasdidun fihi. La tasdida. La tasdida fihi wa la tahallala minhu. Tahallula. Tahallula minhu. Fa kullu qarafaini madmumun wal wasatu khairun. Wa lihadha qala. Fa kila, bukan kulla. Udah belajar kan kila kilta kan? Terus. Kila qarafaini madmumun. والوسط خير ولهذا قال سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون قالها ثلاثا والمتنطعون هم المتشددون في أمور الدين ولما قال نفر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر قال نفر من على عهد النبي قال أحدهم نعم وقال الآخر أما أنا فأصلي ولا أنام وقال الثالث أما أنا فلا أكل اللحم وقال الرابع أما أنا فأعتزل النساء فقال عليه الصلاة والسلام أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني لأن هذا تشديد ما أمر الله به قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم يعني من باب التدين وقال سبحانه ولا تعتدوا لا من باب التدين من باب التدين وقال سبحانه ولا تعتدوا فالآية شملت طرفين fadinu wasakun. Nah, arti dua mata 216 ilham ya. Baik. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan wal Islam wasat. Agama Islam adalah agama yang wasat, yang adil, yang pertengahan. Baina guluwin, antara sikap gulu, apa itu gulu? Az-ziyada wa tasdid. Itu sikap berlebihan dan sikap ekstrim, wabainat taksir dan agama dan antara gulu, pertengahan antara gulu dan taksir, lalai, mengacuhkan wahwal jafa, ya, yaitu jafa, mengabaikan dia, meremehkan. Fadinul Islam wasatun la tasdida fihi wa la tahallula minhu. Maka agama Islam adalah yang adil, pertengahan, ya, tidak ekstrim dan tidak tahallul, tidak lembek. Fakilat tarafain madmumum. Kedua sudut tadi, sikap ekstrim dan sikap menggampangkan, ya, adalah tercelah. Walwasat khairun. Maka yang pertengahan, ya, kebaikan, yang paling baik. Walihada qala subhanahu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan, janganlah kalian gulu melampaui batas dengan cara yang enggak benar dalam agama kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Halaka al mutanatti'un." Binasalah orang-orang yang mutanatti'. Ya, qala hasalasan. Apa itu mutanatti'un? Hum al-mutasyaddidun, orang-orang yang ekstrim fi umuriddin. Dalam urusan agama. Walamma qala nafarun ala ahdi Nabi. Ya. Maka tatkala ada nafar berkata, nafar itu sekelompok orang berkata kepada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka bertanya kepada istri-istri Nabi tentang ibadahnya Nabi, maka menganggap ibadah mereka enggak ada apa-apanya, maka mereka berikrar. Qala ahdum ana asumu wa la uftir, saya akan puasa terus enggak mau buka. Tiap hari puasa. Enggak ada hari berbuka. Ya. Wa qala al-akhar amma ana fa usalli wa la anam, saya akan salat malam, saya enggak mau tidur. Wa qala salis, yang ketiga, amma ana fala akulu lahma, saya enggak bakal makan daging. Ya, makan yang mutih-mutih aja. Puasa mutih, nasi putih, ya. Itu dari mana lah gitu ya. Wakala Rabi, yang keempat nih, ini yang paling ekstrim nih. Dia kayak mau jadi biksu dia, mau jadi pendeta, jadi solid. Fa'atazilu nisa, saya akan atazil, menyingkir dari wanita. Saya enggak akan menikah. Ya, ini berat banget ini. Kalau kita sekarang udah nikah aja mau lagi. Iya, besok ada teman poligami insya Allah. Udah nikah mau lagi Dio. Ya, ya Dio ya. Antum enggak mau lagi? Oh, istri antum dengerin dulu. Hah? Masya Allah. Ya, dikasih penjelasan berat Dio. Ya. Faqala alaihi salatu wassalam, "Ama inni atqakum lillah?" Kata Nabi, "Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Wa akhsyakum lillah, aku adalah orang yang paling takut di antara kalian, paling takut pada Allah. Wa inni wa asum wa uftir, tapi saya puasa, saya juga berbuka. Usolli wa anam, saya puasa salat malam, saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi an-nisa, bukan mar'ah." Ya, tapi nisa Abdillah, ya, kasih tahu nih ke Bapak antum. Biar dijewer antum mamanya. Masya Allah. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak menyukai sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Lianna hadha tasdidun ma amara Allahu bih, karena ini sikap ekstrim, ya, bersikap ekstrim dari apa yang Allah perintahkan, melampaui batas. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik-baik yang telah Allah halalkan untuk kalian, diharamkan. Ya, ya. Ya'ni min babi tadayyun, itu dalam hal beragama. Allah berfirman, wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Ya, fal ayah syamalat at-tarafain. Maka ayat ini mencakup dua sudut tadi, gulu dan taksir. Fad-dinu wasatun. Maka agama adalah wasat. Nah, matan 216. Ya. Wa baina at-tasbih wa ta'til. Nah, ini. Syekh mulai berbicara tentang kaum musyabbihah dan kaum jahmiyah. Ya. Dan agama Islam juga pertengahan antara tasbih, menetap menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, dan ta'til, yang mengingkari sifat-sifat Allah. Naam. Ilham dibaca. Faqala syarifu rahimahullah ta'ala ay fil akidati baina ta'kili wa tashbihi baina ta'kili asma'illahi wa sifatihi wa baina tashbihi mahluki bi khaliki wal akidatu wasatun fal mu'akidatu walau fitanzihihi panafau al asma'ah wa sifati wal musyabbahata musyabbihatu wal musyabbihatu walau bi itbati hatta syabbahu Allah bi khalqihi wal akidatu wasatun qala subhanahu laita kamitslihi syai'un hadza radda ala al musyabbahati wa hadza raddun ala musyabbahati musyabbiha musyabbihati wa huwa as-sami'ul basir hadza fihi raddun ala mu'attilati wa nahnu ma'syara ahli sunnati wal jama'ati nusbitu ma'atbatahu Allahu li nafsihi wa ma'atbatahu lahu Rasuluhu yang ditetapkan oleh Rasulnya. Minal asma'i wa sifati wa la nu'attiluha wa la nunafiha. Nafayan fi wa la nanfiha. Wa la nusabbihu Allaha bi ahadin min khalqihi bal naqulu asma'ullahi wa sifatihi asma'ullahi wa sifatuhu tariku bihi subhanahu wa in kanat hadhihi asma'u wa sifatu mawjudatan fil bashari lakin al-kaifiyatu mukhtalifatan wa sifatu Kenapa jadi mukhtalifatan? Mukhtalifatun wasifatu tabi'atun lil mawsufi. Ya. Adio. Baik. Nah, kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan menjelaskan ai fil aqidah baina ta'til wa tasbih. Ya, dalam akidah Ahlussunnah pertengahan antara tasbih dan ta'til. Tasbih menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Nah, ta'til menafikan sifat-sifat Allah. Wa baina tasbih baina ta'tili wa tasbih wa baina ta'ti asma'illah wa sifati, yaitu di antara kelompok yang menta'til, menolak nama-nama dan sifat Allah, wa baina tasbihil makhluk bil makhluk, dan di antara kelompok yang menyerupakan makhluk bil khaliq, dengan khaliq, yang gulu dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Ya. Wal aqidatu wasatun, maka akidahnya Ahlussunnah itu juga wasat, pertengahan. Wal mu'attilatu ghalau fitanzih, kaum mu'attilah mereka berlebihan dalam mensucikan Allah, sehingga kalau Allah disebutkan sifat yang nama sifat itu ada pada makhluk juga, berarti nanti kata mereka konsekuensinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka mereka ya, nafikan sifat tersebut. Fa nafau, fa nafau al asma wa sifat. Maka mereka menafikan nama-nama dan sifat Allah. Wal musyabbihah qalau fil isbat. Sedangkan kaum musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan sifat. Hatta syabbahullaha bi khalqihi, hingga mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, iya dan billah. Wal aqidah wasat, padahal aqidah Ahlus Sunnah itu adalah wasat, pertengahan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Hadza raddun al musyabbihah. Ini bantahan terhadap kaum musyabbihah. Ayat selanjutnya Allah berfirman, wa huwas samiul basir. Penetapan sifat. Hadza raddun ala, ya hadza fihi raddun al mu'tilah. Ini bantahan terhadap kaum mu'tilah. Wa nahnu ma'syara ahli sunnah, sedangkan kita ahli sunnah nusbitu ma asbathahu Allahu li nafsihi, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk diri sendiri, wa ma asbathahu lahu rasuluh, dan apa yang ditetapkan oleh rasulnya untuk Allah berupa sifat-sifat, ya, minal asma'i wa sifat, berupa nama, dari nama-nama dan sifat, wala nu'attiruha wala nanfiha, kita tidak menolak dan menafikannya. Wala nusabbihu Allah bi ahadin min khalqi, kita pun juga tidak menyerupakan Allah dengan salah satu makhluknya. Bal naqul, bahkan kita nyatakan, asma Allah wa sifatuhu taliku bihi subhanahu, ya, dan kita nyatakan bahwa ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu yang layak bagi Allah, sesuai bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat hadhihi al-asma wa sifatu mawjudatan fil bashar, walaupun ya, apa namanya, nama-nama dan sifat ini juga ada pada manusia, sifat tangan manusia juga ada sifat tangan, lakin al-kaifiyatu mukhtalifatun, namun bentuknya hakikatnya pasti berbeda. Wa sifat tabi'atun lil mausuf, karena yang namanya sifat itu mengikuti apa yang disifati. Tapi cukup ya, nanti juga harus agamanya Islam itu wasat bainal jabar wal qadar bainal amni wal iyas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.